شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang al-hawalah. Apa itu al-hawalah? Mungkin ada yang mengingatkan kita, mengingatkan saudara-saudaranya yang lupa. Apa itu hawalah? Masih hawalah itu apa? Muhammad, mengalihkan hutang, mengalihkan kepada orang lain. Bagaimana gambarannya, Ah Muhammad? Gambarannya yakni di sana ada tiga orang, al-muhil, al-muhal lahu, wal-muhal alaihi. Yakni orang yang mempunyai hutang yang mengalihkan kepada orang lain, kemudian orang yang memberikan hutang, dan orang yang hutang itu dialihkan padanya. Jadi apa? Di sana ada Zaid, Muhammad, sama Ahmad. Zaid, Muhammad, Ahmad. Muhammad hutang kepada Zaid. Muhammad hutang kepada Zaid. Kemudian Zaid dia mempunyai uang di Ahmad. Ahmad pernah hutang kepada dia. Muhammad hutang kepada Zaid. Dan Ahmad mempunyai hutang kepada Muhammad. Ketika Zaid menagih hutang kepada Muhammad, kemudian dialihkan kepada Ahmad. Minta kepada Ahmad karena dia punya hutang kepada saya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza uhila bidainihi ala mali'in falyahtal. Apabila hutang itu dialihkan kepada mali', falyahtal, maka hendaklah dialihkan. Apabila hutang itu dialihkan kepada siapa dengan syarat mali', mali' itu siapa? Jelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-qadir 'alal wafa. Orang yang mampu untuk melunasi hutang. Alladzi laisa mumatilan, yang mana dia bukanlah orang yang menunda-nunda. Wa yumkin tahdhiruhu li majlisil hakam, li majlisil hukum. Dan mungkin untuk didatangkan dia di majlis hukum. Apabila terjadi persidangan, mungkin untuk dihadirkan dia di hadapan hakim. Ini makna dari mali. Kalau hutang itu dialihkan kepada al-mali, maka hendaklah menerima pengalihan tersebut, tidak menolaknya. Kecuali kalau orang yang dialihkan kepadanya hutang itu orang yang menunda-nunda dalam keadaan mampu, tapi dia biasa nunda-nunda, maka tidak harus diterima. Atau orangnya tidak menunda-nunda tapi tidak mampu, nah, tidak harus menerima dengan syarat mampu dan bukanlah dia termasuk orang yang menunda-nunda pembayaran. Kita kembali kepada permasalahan al-hajar alal muflis. Telah kita sampaikan apa makna muflis. Apa makna muflis? Ada yang mengingatkan kepada saudaranya? Fadal ya. Apa makna muflis? Gampang. pembahasan yang kita bahas harus paham apa makna. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, harus tahu apa itu mukhlis. Kalau tidak tahu makna temanya, bagaimana kita akan memahami masail yang tercabang dari dia. Apa makna mukhlis? Ada yang menonton, siapa saja? Silahkan. Yaitu uangnya lebih sedikit, bukan hartanya. Kalau harta itu umum, ada mobil, ada emas, ada perhiasan, ada macam-macam. Yang uangnya lebih sedikit, atau hartanya, yang dimaksud di sini adalah uangnya, lebih sedikit dari hutang yang miliki. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, "Idza kanat ad-duyunu katsiratan akthar min mal al-insan wa talaba al-ghurama'u aw ba'duhum min al-hakim ay yahjara 'alayhi hajara 'alayhi wa mana'ahu min at-tasarrufi fi jami'i malihi." Apabila hutang-hutang itu lebih banyak, apabila hutang-hutang itu kasirah banyak, aksar lebih banyak, min malil insan, dari harta atau uang yang dimiliki oleh seseorang. Talab al-ghurama, al-ghurama jamak dari gharim. Gharim itu yang memberi, yang ternyata yang memberikan hutang itu bukan cuma satu, al-ghurama banyak. Orang-orang yang memberikan hutang al-ghurama menuntut, au ba'duhum, atau sebagian dari al-ghurama menuntut kepada siapa? Minal hakim, kepada hakim. Ayahjar alaihi, untuk menghajar dia. Hajar, hajar itu apa? Menahan. Menahan mamanahu, dan menahannya minat tasarruf, untuk membelanjakan, memperjalankan atau membelanjakan, menggunakan fi jami'i malihi, pada seluruh hartanya. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-ghurama, orang-orang memberikan hutang kepada seseorang yang muflis, yang uangnya itu lebih sedikit daripada hutangnya. La al-hajar ini adalah dia ditahan, dicegah untuk menggunakan harta yang dia miliki. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengembalikan hak orang lain. Lah, hajar menahan harta, mencegah harta untuk digunakan oleh pemiliknya. Disebabkan apa? Disebabkan hutangnya lebih banyak daripada yang dia miliki. Lah, hajar alal mufis ini diberlakukan dengan tiga syarat. Yang pertama adalah at-tasabbut min sihhatid duyun. Yang pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah tasabbut, meng-cross check, meneliti kebenarannya tentang hutang yang dia miliki. Benar enggak dia mempunyai hutang sekian? Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, setelah adanya tasabut, tasabut ini terjadi, atau tasabut ini selesai, tercapai dengan pengakuan Pengakuan orang yang muflis, pengakuan iya, ya memang saya mempunyai hutang sekian. Atau yang kedua adalah dengan bukti-bukti yang ada. Kadang-kadang orang muflis dia tidak mengaku, berusaha untuk menghindar, tidak jujur. Maka bukti-bukti itu sangat. Kemudian yang kedua adalah diberlaku hadar al-muflis apabila hutang itu sudah jatuh masanya. Apabila telah jatuh masanya. Misalnya, seseorang punya hutang. Mempunyai hutang 10 juta. Kemudian perjanjiannya akan dilunasi pada bulan Desember, pada bulan Oktober misalnya, Oktober besok. Dalam keadaan dia juga mempunyai hutang kepada orang lain 10 juta juga. Jadi temponya adalah bulan Desember misalnya. Nah, jadi yang diberlakukan hajar itu adalah apa? Hutang yang sudah jatuh temponya. Hutang yang sudah habis masanya. Jatuh yang bulan Oktober besok. Ya, itu yang diberlakukan padanya al-hajar. Kalau misalnya pada bulan Oktober, karena dia punya hutang kepada orang lain, ya tentunya kan uangnya bertambah. Dia punya uang 10 juta, kemudian dia mempunyai hutang kepada orang lain 15 juta. Misalnya. Ketika pada tanggal 1 Oktober, dia mempunyai uang 15 juta karena dia hutang kepada orang lain. Maka yang dia miliki lebih banyak daripada hutangnya. Maka tidak diberlakukan padanya hajar. Tidak dicegah. Tidak ditahan dari menggunakan harta yang dia miliki. Tapi kalau misalnya yang dia miliki adalah 8 juta. Kemudian hutangnya 10 juta. Ketika jatuh temponya pada tanggal Oktober, dia memiliki uang sejumlah 8 juta, hutangnya 10 juta. Maka bisa dijatuhkan padanya hajar alal muflis. Tahan dari sebagian hartanya untuk dia gunakan, kemudian dijual dan digunakan untuk melunasi hutang. Kemudian syarat yang ketiga, yakni dengan tuntutan orang yang memberikan hutang. Kalau orang yang memberikan hutang tidak nuntut, ya tidak diperlakukan hajar. Hakim tidak memperlakukan hajar. Kalau al-ghurama, orang-orang yang memberikan hutang menuntut, maka diperlakukan hajar alal muflis. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh bagi dia untuk menahan dari harta yang dia miliki. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Idza kanat ad-duyun aktsar min malil insan wa talaba al-ghu aw ba'dhum min al-hakim ayahjara 'alayhi hajara 'alayhi wa mana'ahu min at-tasarruf fi jami'i malihi thumma yusaffi malahu wa yuqassimuhu 'ala al-ghurama biqadri duyunihim. Maka hakim menahan dia ayah jara alaihi wa manahu dan mencegahnya mina tasarruf untuk membelanja fi jami'i malihi untuk menggunakan pada seluruh hartanya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Yang dicegah apakah seluruh harta? Yang dicegah untuk menggunakan, yang dicegah untuk digunakan adalah harta yang sifatnya bukan darurat. Adapun yang sifatnya darurat, maka tidak dicegah. Yang sifatnya darurat misalnya apa? Rumah. Nah ini tidak dicegah dia untuk menggunakan rumahnya. Atau kalau dia mempunyai usaha, maka dia tidak dicegah untuk menggunakan alat-alat usahanya. Ya, dia mempunyai bengkel misalnya, enggak dicegah untuk menggunakan mesin-mesin di bengkelnya. Atau dia mempunyai alat traktor misalnya digunakan untuk kerja, tidak ditahan untuk menggunakan alat yang dia punyai yang mana itu adalah sumber kehidupan dia. Dan tidak dicegah dari bahan pokok yang dia miliki. Dia mempunyai beras, mempunyai bahan-bahan pokok. Dia tidak dicegah untuk menggunakannya. Yang sifatnya darurat, yang sifatnya itu pokok, tidak dicegah. Yang dicegah adalah dari menggunakan harta selain dari yang pokok. Misalnya punya perhiasan, dicegah dari menggunakan perhiasannya tersebut untuk dijual dan dibagikan kepada al-ghurama, orang-orang yang memberikan hutang. Atau mempunyai tanah, sebidang tanah, maka dicegah untuk menggunakannya, maka ditahan, digunakan untuk melunak. Mempunyai mobil misalnya, ini sifatnya bukan darurat, kecuali kalau mobil itu digunakan untuk kerja. Mobil misalnya mobil perusahaan untuk barang-barang atau mengirim barang karena dia ekspedisi dan sebagainya, maka tidak ditahan untuk menggunakan mobilnya. Adalah yang sifatnya tambahan, bukan sesuatu yang pokok, bukan sesuatu yang darurat, digunakan untuk melunasi hutang yang dia tidak mampu untuk membayarnya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian thumma yusaffi malahu wa yuqassimuhu 'ala al-ghurama bi qadri duyunihim. Kemudian hakim memisahkan hartanya, yakni yang harta yang sifatnya daruri dan yang bukan daruri. Yang daruri tinggalkan, tidak darurat, yang tidak pokok diambil. Wa yuqassimuhu 'ala al-ghurama, dan dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai hutang, orang-orang yang memberikan hutang, bi qadri duyunihim, dengan kadar atau kadar hutang-hutang yang mereka berikan kepadanya. Ya. Khawatirullah rahimakumullah jami'an. Muflis, orang yang muflis diberlakukan padanya hajar, tidak harus seluruh al-ghurama, tidak harus ini diberlakukan atas tuntutan seluruh al-ghurama. Walaupun sebagian al-ghurama. Maka yang menuntut itu dari al-hajar tersebut, dari hajar al-muflis tersebut. Dan setelah hartanya itu diambil dan dijual, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang memberikan hutang, yang menuntut. Dan yang menuntut ini mendapatkan biqadri duyunihim, sejumlah hutangnya. Berapa hutang yang dia berikan kepadanya. Lah barakallahu fikum, kalau misalnya hutangnya itu 100 juta. Al-Ghurama yang menuntut ada 5 orang. Al-Ghurama menuntut ada 5 orang. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, kemudian totalnya hutang tersebut 10 juta, 100 lah. Nah, jadi ikhwan itulah rahimakumullah jami'an, 100 juta, kemudian setelah hartanya diambil dan dijual, ya, kemudian hasilnya, hasil penjualan tersebut atau yang dia miliki tersebut senilai 80 juta. Jadi kan kurang, untuk melunasi hutangnya masih kurang. Setelah harta itu dijual, ternyata nilainya adalah 80 juta. Kalau nilainya 100 juta, ya sudah, jelas. Maka masing-masing mengambil sesuai dengan yang dia hutangkan. Misalnya yang memberikan hutang 20 juta, ya dia mengambil 20 juta. Yang memberikan hutang 10 juta, ya dia mengambil 10 juta. 30 juta. Kalau apa? Setelah hutangnya itu, setelah hartanya dijual dan ditambah dengan apa yang dia miliki, uang yang dia miliki, kemudian terkumpul 100 juta atau lebih, maka diambil 100 juta dan dibagikan kepada Al-Ghurama. Akan tapi ternyata terkumpul hanya 80 juta. Terkumpul 80 juta. Berarti ini berapa perbandingannya antara hutang dengan yang dia miliki? Ya ini 4/5. 4/5. Hutangnya itu 4, yang dia miliki 4/5 dari hutangnya. Jadi 1/5-nya tidak ada. Maka masing-masing al-ghurama akan 4/5 dari hutang yang dia berikan, hutang yang dia berikan kepadanya. Masing-masing mendapatkan bagian 4/5. Misalnya yang mempunyai atau yang memberikan hutang 20 juta. Yang memberikan hutang 20 juta. Berarti 4/5-nya dari 20 juta berapa? 16 juta. Maka dia mendapatkan 16 juta. Dia mendapatkan sebatas hutang yang dia berikan. Kalau misalnya uangnya yang terkumpul 100 juta atau lebih, ya sudah jelas 20 juta dapat 20 juta. Tapi kalau kurang daripada itu, maka dilihat berapa perbandingannya antara yang dia miliki dengan hutangnya. Ternyata dia mempunyai hanya 80 juta. Perbandingannya berapa? 4/5. Maka masing-masing al-ghurama mendapatkan 4/5 dari hutang. Kalau misalnya dia memberikan hutang 10 juta, maka mendapatkan 4/5 dari 10 juta berapa? 8 juta, ya. Mendapatkan 8 juta. Kalau misalnya 15 juta, berarti mendapatkan berapa? 12 juta. Mendapat 4/5 dari hutang yang dia berikan. Kalau misalnya hutangnya 90 juta. Kita ulangi. Hutangnya 100 juta. Kemudian uang yang ada adalah 90 juta. Berarti berapa perbandingan antara hutang dengan antara apa yang dia miliki dengan hutangnya? 9/10. Maka masing-masing mendapatkan 9/10 dari hutang yang dia berikan. Kalau dia memberikan hutang 10 juta, ya dapat 9. Kalau dia memberikan hutang 20 juta, berarti dapatnya 18. Ya, dan sebagainya. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Atau dia hartanya terkumpul hanya 50 juta. Setelah dijual, dapatnya 50 juta. Dapatnya 50 juta. Barakallahu fikum. Perbandingannya adalah setengah. Setengah dari hutang yang dia miliki. Maka masing-masing al-ukhrama mendapatkan bagiannya setengah-setengah. 10 juta mendapatkan 5 juta. 20 mendapatkan 10 juta. Sisanya bagaimana? Sabar, tunggu. Berarti dia muksir. Sisanya adalah barakallahu fikum yang ada bersabar, tidak boleh menuntut. Karena apalagi yang mau diberikan? Tidak punya, tidak mempunyai lagi. Apa yang dia miliki sudah diambil. Maka dia muksir. Muflis itu berubah muksir. Kalau sudah muksir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzul uslatin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang yang punya hutang itu adalah muksir, tidak punya apa-apa, maka ditunggu sampai datangnya kemudahan. Dan telah kita sebutkan fadilah keutamaan bersabar menunggu orang yang muksir. Sabar dan berharap ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa utamanya? Yakni ketika dia menunggu sampai datangnya jatuh tempo, maka setiap hari dia sama saja sedekah sejumlah yang dia hutangkan. Selainnya jatuh tempo, kemudian dia masih bersabar dan menunggu, maka setiap harinya sama saja dia bersedekah 2 kali yang telah dia hutangkan. Kalau dia membebaskan apa utamanya, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kengerian kejahatan yang terjadi pada yaumul qiyamah. Yaumul mizan wal ba'ats wan nusyur. Nah, kita lanjutkan. Wala yuqaddamu minhum illa sahibur rahmi birahmihi. Wala yuqaddamu minhum illa sahibur rahmi birahmihi. Dan tidaklah dikedepankan minhum dari kalangan al-ghurama illa sahibur rahmi birahmi, kecuali pemilik rahan dengan rahannya, dengan kadiannya. Apa maknanya? Maknanya adalah muflis, seorang yang muflis. Sebelum dia mengalami falas, mengalami iflas, dia menggadaikan barang kepada orang lain. Menggadaikan barang kepada orang lain. Misalnya menggadaikan emas. Menggadaikan emas 10 gram misalnya. Atau menggadaikan emas 20 gram kepada orang lain. Ya, dia hutang kepada orang tersebut. Saya hutang 10 juta. Saya hutang 10 juta. Ini jaminannya emas 10 gram. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, wala yuqaddamu minhum illa sahibur rahmi birahmi. Tidaklah dikedepankan dari kalangan ulama kecuali pemilik gadai dan gadainya yang menerima penggadaian tersebut. Sehingga orang yang menerima gadai Termasuk apa? Termasuk al-ghurama. Dia termasuk al-ghurama. Jika terjadi iflas, ketika orang tersebut menjadi muflis, maka yang menerima gade ini dia menjadi apa? Ghurama, termasuk orang yang memberikan hutang, yang boleh bagi dia untuk menuntut. Maka barakallahu fikum wala yuqdamu min, tidaklah dikedepankan dari kalangan ulama illa sahibur rahmi, kecuali pemilik gadai. Yakni dia dikedepankan untuk apa? Dikedepankan terhadap barang gadainya tersebut. Dia yang paling berhak untuk mengambil barang gadainya itu untuk melunasi hutang yang dia berikan padanya. Dia dikedepankan terhadap barang. Kan emas kan termasuk harta yang dicegah bagi muflis untuk menggunakannya atau gadai lainnya. Ini termasuk sesuatu yang dicegah baginya untuk menggunakannya. Maka siapa yang dikedepankan untuk menggunakan barang tersebut? Yakni orang yang menerima gadai. Ya, sehingga dia mengambil barang tersebut, kemudian dia menghargai barang itu, ya sejumlah berapa, kemudian gunakan untuk melunasi hutangnya. Ya, misalnya emasnya 10 juta, kemudian dijual, emas 10 gram, kemudian dijual, laku 10 juta, ya sudah, 10 juta itu milik dia. Kalau misalnya laku 12 juta, diambil sejumlah hutang yang dia miliki, hutang yang dia berikan, kemudian sisanya dikembalikan. Atau emas itu dijual, kemudian dilihat ghurama yang lainnya. Ghurama yang lainnya, mereka mendapatkan bagian berapa? Apakah 100% ataukah? Misalnya masing-masing ghurama mendapatkan 4/5. Maka yang mempunyai rahan ini mendapatkan dari emas yang dijadikan sebagai gadai tersebut mengambilnya 4/5. Misalnya yang lainnya mendapatkan 1/3. Maka dia juga mengambilnya 1/3 dari emas itu. Yang lainnya mendapatkan 9/10. Maka mengambil dari 9/10-nya. Demikian. Wallah alam bisawab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dan maghrib. Darsul aqidah. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.